Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih melanjutkan pada bab yang ke-15 ini. Dan telah kita ambil dua faedah. Ya. Yang pertama terkait peletakan tanda-tanda atau tanda baca dalam mushaf Madinah, kemudian tempat nabar, ya, yang kita dianjurkan untuk memberikan nabar dalam tempat-tempat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah beberapa istilah khusus dalam membaca. Yang pertama adalah imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi huruf yang difathah kepada harokat kasroh. Alif yang terletak setelah huruf yang difathah juga dibaca imalah, condong kepada ya. 6, yang mana kurang lebih ya suaranya seperti suara e, ya, ini imalah. Bacaan imalah dalam riwayat Hafiz hanya dalam satu tempat saja, yakni dalam surah Hud ayat yang ke-41. Ya, bismillahi majreha. Nah, coba kita baca ayatnya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Nah, yang kedua tashil, ya, adalah membaca hamzah yang mendekati suara huruf mat, yaitu pada kata a'jami. Hamzah kedua dibaca dengan tashil, ya, membaca hamzah dengan mendekati suara huruf mat, kurang lebih suaranya ha, ya. Yang pertama suara hamzah jelas sempurna a, yang keduanya ha, jadinya a'jamiyyu wa arabi. Diucapkan di antara huruf hamzah yang di fathah dan alif, ya, ini bacaan tashil. Dalam riwayat Hafiz, bacaan tashil terdapat pada surah Fussilat ayat yang ke-44. Nah, coba kita baca. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh. أعجمي وعربي. Nah, ini bacaan tashil. Baik, kita baca dulu semua, nanti ada yang praktek. Yang ketiga ismam. Secara istilah yakni membaca huruf sukun ya diikuti dengan isyarah dhammah. Apa bentuknya? Yakni bentuknya dengan ya, bermusyafatain, ya, kedua bibir dihimpun, itu ismam. Ismam pada riwayat Hafiz ada pada surah Yusuf, yakni pada kalimat ta'manna. Ini sudah kita lewati pula. Huruf nun pada kata ini bertasydid sehingga gunnah dibaca dengan sempurna. Sesaat setelah terucap suara nun, maka kedua bibir dihimpun lalu segera dikembalikan pada posisi semula dengan tetap menempelkan ujung lidah pada gusi sehingga sempurnanya gunnah. Setelah itu barulah membaca nun yang di fathah. Baik, coba kita baca contohnya di sini. Qalu ya abana ma laka la ta manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Kalimat ini pula bisa dibaca dengan ikhtilas. Ini sudah kita lewati ya. Jadi dibaca dengan bentuk kata asalnya. Yani la ta'manuna. Ya, namun lebih cepat dalam pengucapannya. Baik, coba kita praktikkan dengan ikhtilas. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusufa wa in إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. Nah, ini ya, cara yang kedua dalam membaca surah Yusuf ayat yang ke-11. Wallahu a'lam. Yang terakhir adalah an-naql. Naql secara bahasa itu memindahkan. Naql terjadi pada huruf hamzah yang didahului oleh sukun. Yang didahului oleh sukun. Ya, naql maknanya adalah menghapus huruf hamzah. Ya, contoh di sini pada kata al-ismu. Huruf hamzahnya dihapus. Lalu memindahkannya pada huruf sukun yang setelahnya, yakni lam di sini. Ya, jadi dibaca lismu. Ya, naql yang khusus pada riwayat hafiz terjadi pada kata satu kata saja, yakni kata al-ismu. Ya, dibaca dengan lismu, bi'sa lismu. Pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Baik, coba kita baca. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Nah, ini dalam riwayat hafiz satu tempat saja. Ya, satu tempat saja. Nah, kalau riwayat yang lain ada yang apa namanya? Setiap bacaan hamzah yang diiringi dengan alif lam ini dibaca dengan naql. Ya, wallahu alam. Baik. Siapa yang mau baca? Nah, belakang dah. Coba baca contoh imalah. Qalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang wajah hitam itu belakang antum ya. Tashil, contoh tashil. Alau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Ada gunnah. Idgham tanwin pada waw. Ulang dari a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyu. Dinabar pertama. A'jamiyu wa arabi. A'jamiyu wa arabi. Nabar. Idgham apa idgham? Tasydid pada ya dinabar. Hentakan suara, jangan terlalu lama. A'jamiyu wa arabi. Tidak usah berlamaan atau berlama-lama. A'jamiyu, tidak demikian. Coba ulang. A'jamiyu wa arabi. Ya, idghamnya masih. A'jamiyu wa arabi. Ulang lagi. Ra'a jamiyyu wa arabi. Nih, coba ganti yang lain. Nah. Ya. Ulang coba. A'jamiyyu wa arabi. Barakallahu fiik. Ya, ini contoh bacaan tashil. Ya, antum. Ismam. Ya, kasihkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Ulang. La ta'manna. Antum ulang. La ta'manna 'ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Ikhtilas coba dengan ikhtilas. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala. La ta'manuna. Agak cepat. 2/3. La ta'manuna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik. Terakhir nakal. Andum. Ya. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Ba'da alirkan. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Hey, barakallahu fiik. Ini di antara contoh bacaan-bacaan khusus yang kita dapati pula dalam riwayat Hafiz. Nah, walhamdulillah. Ya, faedah yang selanjutnya, yang keempat adalah terkait Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Perlu kita ketahui bahwa kata harf, huruf dalam bahasa Arab, ini memiliki sejumlah makna dan penggunaan. Pada asalnya kata ini memiliki makna harf itu ujung atau tepi dari sesuatu, harf. Ya. Kemudian dipakai untuk menamai huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29. Juga dipakai dalam ilmu nahwu sebagai jenis kata yang berfungsi sebagai pengait antar isim dan fi'il atau antara keduanya. Nah, demikian pula harf atau huruf juga bisa bermakna dialek, logat ataupun bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf, maknanya adalah ya, 7 dialek, logat ataupun bahasa. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang disebutkan di dalam buku ini, di antaranya hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqra'ani Jibrilu ala harfin. Jibril membacakan Al-Qur'an kepadaku dengan 1 huruf. Ya, falam azal astaziduhu. Ya, namun aku terus meminta tambahan kepadanya. Wa yaziduni, dan ia pun memenuhi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menambahi ya, hatta intaha ila 7 ahruf, hingga dibaca dengan 7 huruf atau dialek. Nah, ini ya, yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Demikian pula hadis Ubay bin Ka'ab ya, yang mana Nabi SAW ya, pernah didatangi oleh Jibril ya, alaihi salam, dan menyatakan bahwasanya innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'an ala harf. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk membaca Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan satu huruf saja. Namun kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah untuk ditambahkan. Ya, ditambah. Ya, karena bentuk kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, yang azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasanya. Ya, beliau merasakan berat tatkala ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Harisun 'alaikum, beliau semangat mengajak kalian, ya, beliau semangat mengajak umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau kepada orang-orang yang beriman beliau memiliki kasih sayang. Ya. Naam, ini diantara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, umatnya, ya, di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Hingga, ya, dalam akhir hadis dinyatakan bahwasanya Jibril mengatakan innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'an 'ala sab'ati ahruf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu agar Al-Qur'an dibaca oleh umatmu dengan 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u 'alaihi faqad asabu. Dengan huruf mana saja dari 7 huruf tadi yang mereka baca, maka bacaan mereka asabu, telah benar, mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, demikian pula hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu membaca surah Al-Furqan, yang mana bacaan Hisham bin Hakim bin Hizam ini berbeda dengan bacaan yang didengar oleh Umar ibn al-Khattab dari Nabi SAW. Nah, bacaan yang berbeda. Ya, hingga di akhir kisah, ya, Umar ibn al-Khattab mengajak Hisham radhiyallahu anhuma, ya, mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan Hisham untuk membaca kembali surah Al-Furqan tadi. Ya, membaca surah Al-Furqan. Yang mana bacaan Hisham ini berbeda dengan bacaannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dibacalah surah Al-Furqan tadi oleh Hisham. Dan Nabi SAW menyatakan, hakadha unzilat. Ya, demikianlah, ya, surat ini diturunkan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Umar membaca pula surah Al-Furqan tadi. Dan Nabi menyatakan pula, hakadha unzilat. Surat ini pula diturunkan dengan demikian keadaannya. Kemudian di akhir hadis, Nabi SAW bersabda, innal Qur'ana unzilat atau unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara min. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, yakni logat Arab. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah, ya, dengan huruf manapun yang mudah bagimu. Muttafaqun alaih. Nah, sehingga di sini, ya, kita pahami bahwasanya Al-Quran Allah turunkan, ya, dengan 7 huruf. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna dari 7 huruf tadi. Apa yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Dan yang masyhur di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan 7 huruf maknanya adalah logat ataupun dialek dari kabilah-kabilah bangsa Arab yang fusha, ya, yang masih fasih dan murni seperti Quraisy, ya, Hudzail, ya, Hawazin dan lainnya, ya, yang antar dialek tersebut ada sisi perbedaan. Nah, jika Al-Quran diturunkan dengan satu dialek saja, maka akan sulit diucapkan, terutama para sahabat dan sahabiat yang telah berusia lanjut. Karena keragaman bahasa Arab saat itu berikut logat bahasanya. Ya, karena hikmah itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau karena hikmah itulah Allahu a'lam bissawab, Nabi diperbolehkan membacakan Al-Qur'an dengan 7 huruf. Nah, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, demikian pula Ibnu Athiyah. Pendapat yang kedua, 7 huruf maknanya adalah 7 jenis perbedaan bacaan. Dan makna inilah yang dipilih oleh Ibnu Qutaibah, Ibnu Al-Jazari dan Ar-Razi rahimahumullah. 7 jenis perbedaan bacaan yang dimaksud, yang pertama adalah perbedaan isim dari sisi jumlah, mufrad ataupun jamak, maupun jenisnya, mudzakkar laki-laki atau muannats perempuan. Contoh di sini, ya, walladzina hum li'ama atau li'amanatihim wa ahdihim ra'un, walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Sebagian qurra ya membaca dengan jamak li'amanatihim, sebagian yang lain dibaca dengan mufrad, ya, li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini yang pertama, perbedaan dari sisi jumlah, mufrad satu orang, jamak 3 atau lebih. Yang kedua, perbedaan tasrif fi'il, madhi, mudhari, ya, seperti contoh di sini, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, dibaca dengan ya fi'il, ya, atau rabbana ba'id, ya, baca dengan fi'il amr, ya, ba'id. Sebagian qurra membaca dengan fi'il madhi, ya, ba'ada, ya, ba'ada, dibaca demikian, ya. Bentuknya sama, ya, bentuknya sama. Wallahu a'lam. Yang ketiga, perbedaan i'rab, dzul arsyil majidu, ya, dibaca dengan majidu, di dhammah marfu'. Sebagian yang lain, ya, mengkasroh dal, dzul arsyil majidi, ya, sebagai sifat dari arsy. Nah, yang keempat, perbedaan berupa pengurangan atau penambahan lafaz. Ya, seperti di sini, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya, sebagian yang lain menambahkan hamzah dan menghilangkan tasydid pada shad. Ya, wa wasa dibaca dengan wa awsa biha Ibrahim. Nah, ini perbedaan yang keempat. Yang kelima, perbedaan berupa pengajuan atau pengunduran. Ya, seperti fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya, sebagian riwayat membaca ya majhul dulu baru ya yang ma'rufnya. Ya, fayuqtalun, fayuqtaluna wa yaqtulun. Nah, ini perbedaan ya yang kelima. Yang keenam, perbedaan berupa penggantian. Ya. Contoh di sini, zai ada yang mengganti dengan ro, ya, kaifanu shizuha, thumma naksuha lahma. Sebagian membaca kaifanu shiruha, ya, ro atau zai diganti dengan ro. Nah, dan zaman dulu, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pembahasan pada bab yang ke-15 ini, tidak ada tanda titik, ya, yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, ya, pada zaman dulu. Nah, adapun yang terakhir, perbedaan dalam logat, ya, seperti imalah, nakal, tafhim, tarqiq, idhar, idgham, ya, seperti pada bacaan di sini, hal ataka hadithu Musa. Sebagian riwayat membaca, ya, ataka dan Musa dibaca dengan imalah. Ya, ate atau ateka, muse, ya, dibaca dengan imalah. Ya, Atau sebagian yang lain membaca dengan ya, apa namanya, hal adeka, ya, ade atau hal adeka. Sebagian yang lain membaca lam sukun pada hal ataka dinakal, sehingga dibaca dengan halataka, atau dibaca dengan halataka. Ini dalam riwayat Warsh contohnya. Yang ketiga, watasirul jibalu sayron. Sebagian membaca ro yang didahului ya sukun dengan tarqiq. Ya, ro dibaca dengan tarqiq. Ya. Naam. Watasirul jibalu sayron. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, yang keempat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sebagian membaca dal dengan didgumkan pada huruf dad. Ya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla didgumkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang kedua. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan huruf itu adalah ya, yakni 7 jenis perbedaan dalam bacaan. Nah, perlu kita perhatikan bahwa 7 huruf yang tersebut dalam hadis-hadis di atas tidaklah sama dengan apa yang dikenal dengan 7 qiraah mutawatirah ya, yang dikenal di masa ini. Ya, bukan yang dimaksud itu. 7 qiraah ya, qiraah sab'ah. Naam. Sumber kerancuan ini adalah kesamaan angka dari huruf dan qiraah. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf. Kemudian ada istilah yang lain, qiraah as-sab'ah. Ya, 7 qiraah. Sementara qiraat sab'ah baru dikenal pada abad keempat. Ya, ketika itu salah satu imam yang ternama dalam Iqra ya membacakan Al-Qur'an ya dengan qiraah sab'ah bernama Ibnu Mujahid rahimahullah, memadukan qiraah dari beberapa imam qurra yang jumlah mereka kebetulan 7 imam ya, 7 imam. Jadi yang dimaksud ya 7 huruf itu bukan 7 qiraah, karena di sana ada yang dikenal dengan istilah qiraah al-asyarah ya, 10 qiraah dengan berbagai macam riwayat yang ada. Naam. Baik, ini wallahu a'lam bissawab. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan tidak ada silang pendapat di antara para ulama terkemuka bahwa 7 huruf yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang dengannya Al-Qur'an diturunkan bukanlah yang dimaksud dengan qiraah sab'ah yang masyhur. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, dan perlu pula diketahui bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, dengan kesepakatan seluruh para sahabat ya, telah mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf dengan satu huruf, yakni satu dialek. Yakni dialek atau huruf Quraisy. Dan qiraah mutawatirah yang dikenal di zaman ini seluruhnya tercangkup dalam huruf Quraisy. Ya, sesuai dengan rasm Utsmani. Naam, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah mengumpulkan Al-Qur'an dengan satu huruf dari 7 huruf yang ada. Ya, dengan maksud menutup celah yang bisa mengantarkan kepada perpecahan umat. Dan hal ini disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini ya faedah yang keempat terkait Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran ala sab'ati ahruf, dengan 7 huruf. Dan qira'ah sab'ah adalah termasuk dari salah satu dari 7 huruf tadi. Bahkan qira'ah al-asyarah ya, 10 qira'ah juga masuk dari salah satu dari 7 huruf tadi. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, sekilas tentang riwayat hafaz. Al-Qur'an sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sanad yang silsilah qurra. Ya, sanad silsilah qurra. Ada 10 qiraah dengan sanad yang mutawatir yang sampai kepada kita hingga kini. Ya, masih terjaga walhamdulillah. Di antaranya adalah qiraah Asim bin Abu Najud Al-Kufi. Dua guru beliau adalah Zir bin Hubaysh dan Abu Abdurrahman As-Sulami, yang mana keduanya berguru kepada sejumlah para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dari Rasulullah SAW. Nah, sehingga ya, sanadnya itu mutasilah, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asim memiliki dua rawi yang paling masyhur, yaitu adalah Syu'bah Abu Bakar bin Ayyash bin dan Hafs bin Sulaiman Al-Asadi. Dan riwayat Hafs ya sampai kepada kita melalui dua tariq, dua jalan yang tersohor, ya yang pertama jalan Imam Abul Qasim bin Firuz Asy-Syatibi Al-Andalusi, ya, atau Abul Qasim bin Firuz bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi Andalusi, dalam kitab beliau Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraati Sab'i. Kitab ini mengumpulkan 7 qiraah dan setiap qiraah disebutkan padanya 2 riwayat. Contoh di sini riwayat Asim disebut, atau qiraah Asim disebutkan 2 riwayat, yakni riwayat Syu'bah dan riwayat Imam Hafs. Nafi' disebutkan 2 riwayat, riwayat Warsh dan riwayat Qalun dan seterusnya. Nah, jalan ini lebih akrab atau lebih dikenal dengan sebutan Tariq Syatibiyah. Ya, riwayat Hafsin an Asim min tariqi Syatibiyah. Yang kedua adalah dari jalan Imam Ibn al-Jazari Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Thaibatun Nashr fi Qira'atil Ashr. Kitab ini mengumpulkan 10 qiraah digali melalui tariq yang sangat banyak. Ya, jalan ini disebut dengan tariq Thaibah, min tariqi Thaibah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Antara kedua jalan ini ada sejumlah perbedaan dalam beberapa lafaz. Ya. Yang paling menonjol adalah perbedaan ukuran pada mad jaiz. Melalui jalan Al-Imam Asy-Syatibiyah, Al-Imam Asy-Syatibi, ya, riwayat Hafs panjangnya mad jaiz hanya dibaca 2 ataupun 4 harokat. Ya, atau 4 ataupun 5 harokat, afwan. Ya. Jalan Syatibiyah, Hafs membaca mad jaiz seukuran 4 ataupun 5 harokat. Dan yang masyhur adalah 4 harokat. Namun dari jalan yang lain, yakni jalan Thaibah, panjang mad jaiz adalah 2, 4 ataupun 5. Sehingga kita dapati dari beberapa ya murattal mungkin, ada sebagian qori yang membaca mad jaiz seukuran 2 harokat. Ya, berarti dia sedang mengambil ya jalan ya qiraah atau bacaan dari jalan Thaibah, ya Thaibatun Nashr. Naam. Jika kita dapati seorang qari ya membaca mad jaiz 2 harokat, berarti dia sedang membaca dengan tariq Thaibah. Maka hendaknya dia juga sama ya menyeragamkan panjang mad ini pada seluruh mad jaiz yang dia baca, ya 2 harokat dan seterusnya. Demikian pula harus dicermati bacaan-bacaan khusus yang terjadi pada perbedaan antara 2 jalan ini. Nah, kita perlu mengetahui agar tidak terjatuh dalam talfiq atau khalt, ya, salah satu bentuk kesalahan dalam membaca Al-Quran, yakni mencampurkan antara riwayat, ya, apalagi jika kita sedang mentalqin, ya, kita harus menghindari al-haq, ya, mencampurkan antar riwayat. Di antara, ya, di sini disebutkan perbedaan antara tariq Syatibiyah dan tariq Thaibah. ya, sebutkan di antara contoh-contohnya. Yang pertama adalah pada ya lafaz kullu firqin, ya. Asy-Syatibi atau min tariqi Syatibiyah di sini bisa dibaca tafkhim dan tarqiq, tipis ataupun tebal. Kullu firqin kattawdil 'azim, atau dengan ditebalkan, kullu firqin kattawdil 'azim. Adapun thayyibah, ya, ketika wasal ya hanya ditafkhim saja. Kullu firqin kattawdil 'azim, ya. Ini perbedaan ya cara. Pada contoh yang kedua, fama atan, ya, Syatibi, al-Imam Asy-Syatibi, ya, dari min tariq Syatibiyah, di sini menghapus dan menetapkan ya. Bisa dibaca fama atan, bisa dibaca dengan fama, atau bisa dibaca dengan fama atan, atau bisa juga dibaca dengan fama atani. Ya, ini kalau dari jalan Asy-Syatibiyah. Ya, kalau dari jalan Thayyibah hanya satu. Ya, dibaca dengan fama atan. Ya, demikian. Pada contoh al-musaytirun, al-musaytirun Syatibiyah, ya, bisa dibaca sin dan shad. Adapun Thayyibah hanya dibaca sin, al-musaytirun. Wa yabsutu, ya, Syatibiyah membaca dengan sin, wa yabsutu, pakai sin, ya bastoh. Thayyibah ya dibaca dengan shad, wa yabsutu bastoh, ya, demikian. Pada contoh dha'afin dan dha'fan, ya, Syatibiyah bisa di fathah dha'af, dha'fan, dha'afin, ya, atau bisa juga dengan di dhammah, dha'afin atau dha'fan. Kalau Thayyibah hanya di fathah. Dan seterusnya, ya, masih banyak perbedaan antara Thayyibah dan Syatibiyah. Bisa antum merujuk dalam kitab Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid, ya, di antara perbedaan-perbedaan, ya, jalan min tariq Syatibiyah dan tariq At-Thayyibah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada kaitan dengan bab atau faedah yang sebelumnya, yakni faedah yang keenam terkait al-khalq. Ya. Khalq maknanya adalah mencampurkan beberapa jenis qiraah atau riwayat saat membaca ayat, seperti contoh fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin. Ayat ini dibaca dengan dua qiraah. Qiraah yang pertama hafaz dan yang sejalan dengannya, merofakkan Adam, yakni Adam diberikan harokat dhammah, fatalaqqa Adamu, dan menasabkan kalimat, ya, kata kalimat, ya, kalimatin, ya, demikian. Ini dalam riwayat Hafiz. Nah, qiraah yang kedua adalah qiraahnya Ibnu Katsir, dinasab, diberikan harokat fathah pada Adam, fatalaqqa ko adama, dan kalimat dirofa, ya, diberikan harokat apa namanya lemah nyerobihi kalimatun, ya, demikian, ya, dalam riwayat Ibnu Katsir. Nah, jika seorang qari merofakan keduanya, ya, Adam dirofa, kalimat dirofa, dibaca dengan fatalak ko adamu mir rabbihi kalimatun, atau dinasab semuanya, fatalaqqa adama mir rabbihi kalimatin, maka hal ini, dua contoh bacaan ini termasuk, ya, kesalahan dalam membaca, yakni al-khalq, mencampurkan dua qiraah, ya, qiraah hafaz dan qiraahnya Ibnu Katsir rahimahumullah, dan ini tidak diperbolehkan. Kalau kita ingin membaca dengan riwayat hafaz, ya, kita gunakan riwayat hafaz saja. ya, dalam satu makro, dalam satu majelis, ya, jangan apa namanya mencampur, ya, dua riwayat ataupun lebih. Nah, berbeda kalau kita sedang mengambil riwayat, ya, berbeda dengan kita sedang mengambil riwayat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, syarat periwayatan Al-Quran. Ya, di sini ada beberapa syarat dalam meriwayatkan Al-Quranul Karim sehingga bisa disebutkan atau disebut sebagai riwayat yang diterima. Yang pertama, diriwayatkan secara mutawatir, yakni diriwayatkan oleh para rawi yang berjumlah banyak pada setiap generasi hingga generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini syarat yang pertama, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua, bacaan tersebut ada sisi kesesuaian, tidak keluar dari rosam Uthmani. Ya, seperti bacaan qala dan kul. Ya, cara rosamnya, penulisannya, ya, sesuai dengan penulisan Uthmani. Ya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya cara membaca kul dengan qala. Contoh yang lain, nungshizuha dengan nungshiruha. Ya, tidak ada perbedaan dari sisi rosemnya. Walaupun ada sisi perbedaan yang lain, yakni cara melafatkan. Kalimat ini, walaupun lafatnya berbeda, namun keduanya tidak menyelisihi apa yang tertulis dalam mushaf sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, benar. Ya, dalam sisi tata bahasa nahu, meskipun jarang digunakan atau lemah, dan masih ada susunan bahasa yang lebih fasih. Ya, ini tiga syarat periwayatan Al-Quranul Karim sehingga bisa dikatakan riwayat yang diterima. Dan tiga syarat ini harus terkumpul semuanya. Ya, jika ada salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu dinamakan qiraah yang syadzah. Qiraah yang syadzah. Naam. Dan riwayat Al-Qur'an yang hingga saat ini masih terjaga memenuhi tiga syarat di atas, ada 10 qiraah yang dikenal dengan qiraah al-ashar. Yang dikenal dengan al-qiraah al-asharah al-mutawatirah. Walhamdulillah. Tiap bacaan qiraah ini bisa dipelajari kaifiahnya dari para qurra, sedangkan kaidah-kaidahnya, ya, telah diabadikan dalam tiga kitab qiraat yang masyhur, yakni kitab Hirzul Amani karya Al-Imam Asy-Syatibi, Durrah Al-Mudhi'ah karya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, dan Taibatun Nashr juga sama karya Imam Ibnu Al-Jazari rahimahumullah. Nah, ini terkait periwayatan, ya, atau syarat meriwayatkan Al-Quranul Karim. Adapun yang terakhir, yakni faedah yang kedelapan, adalah terkait ijazah qiraatul Quran. Ijazah ini dikenal dalam sejumlah ilmu-ilmu syar'i dalam bidang ilmu hadis, ya, seperti ijazah kutubus sittah, ijazah kitab Umdatul Ahkam, ijazah kitab-kitab para ulama yang lainnya dari bidang ilmu yang lain. Nah, dan ijazah pula ada pada ijazah tilawatil Quran. Makna ijazah Al-Quran adalah suatu persaksian tertulis, ya, akan penukilan atau periwayatan Al-Quran secara musyafahah dari seorang syekh kepadanya dengan sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW dari Jibril, dari Allah Rabbul Izzah. Nah, dalam ijazah tersebut, seorang syekh, seorang mukri, ya, menyatakan bahwa bacaan yang diberi ijazah, ya, seorang yang mujaz, yang telah diberi ijazah, telah sempurna bacaannya. Ya. Dan ijazah bisa jadi dari satu riwayat secara ifrat, ijazah hafaz, riwayat hafaz saja, atau ijazah, ya, qiraah asim saja, berarti di situ mencakup hafaz dan syu'bah, atau lebih, atau sejumlah qiraat yang lain, ya. Nah, bahkan 7 ataupun 10 qiraah mendapatkan ijazah, 7 qiraah mendapatkan ijazah, ya 10 qiraah. 6. Baik. Tatkala seorang telah mempelajari ya kitab Hirzul Amani dan Ad-Durrah, ya berarti dia telah mempelajari 10 qiraah. Yang mana Hirzul Amani ini menyebutkan 7 qiraah membawakan dengan 2 riwayat. Ya, 1 qiraah dengan 2 riwayat. Ad-Durrah adalah melengkapi dari Hirzul Amani. Disebutkan 3 qiraah bersamaan 2 riwayatnya. Ya, sehingga tatkala seorang selesai mempelajari 2 kitab ini, dia akan mendapatkan ijazah sughra. Ijazah sughra. Kemudian tatkala dia telah mempelajari Taibatun Nashr, ya, karya Imam Ibnul Jazari yang tercangkup padanya 10 qiraah dengan membawakan beberapa jalan-jalan yang begitu banyak, na'am, maka dia akan mendapatkan ijazah kubra. Wallahu a'lam bissawab. Ijazah yang pertama kali ya, diberikan kepada seorang qari pada umumnya adalah ijazah riwayat hafaz min tariq syatibiyah. Ya, karena itulah yang paling mudah. Ya. Sebagian syekh mempersyaratkan dalam memberikan ijazah dengan beberapa syarat. Ya, di antaranya hafal 30 juz, ya, hafal matan muqaddimah jazariyah dan memahami maknanya, ya, membacakan Al-Quran 30 juz di hadapan dari hafalannya di hadapan syekh yang telah diberi ijazah, seorang yang mujaz. Nah, jika ia telah menghatamkannya dengan bacaan yang teliti, sesuai dengan bacaan syekh, maka syekh berhak memberikan ijazah kepadanya dengan sanad yang bersambung, muttasilah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ijazah ini, maka ia berhak membacakan dan mengajarkan Al-Quran sesuai dengan riwayat yang diperoleh kapan dan di mana saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun yang setelahnya adalah sebagai contoh ya, ijazatul Quran. Ya, contoh ijazah yang dimiliki oleh penulis Ustadzuna hafizahullahu ta'ala, disebutkan di sini ijazah riwayat hafaz, ya, ijazah riwayat warsh, ijazah riwayat qalun, ya, disebutkan contoh-contohnya. Dengan ini walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, ya, telah menyelesaikan, ya, mengambil beberapa fawaid, ya, menyelesaikan dengan singkat dari kitab Zadul Qari, dengan ini pula ya selesainya ya daurah tajwid yang kita selenggarakan selama 10 hari di awal bulan Ramadan ini. Walhamdulillah, kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari kami pribadi dan dari syaitan, dan apabila itu benar maka itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.